di matamu aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku saat kau perlu, tak pernah berubah. Kadang ingin ku tinggalkan semua letih hati, menahan dusta di atas begini. Aku sendiri, selalu sendiri. Serpihan hati ini ku perlu kerat, akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian, ku tak tahu mengapa ku tak bisa melupakanmu. Percaya suatu hari nanti aku akan merebut hatimu, walau harus menunggu sampai ku tak mampu menunggumu. Hati ini ku perlu kerat, akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian, ku tak tahu mengapa ku tak mampu. Serpihan hati akan ku bawa sampai ku mati. Memendam rasa ini sendirian, ku tak tahu mengapa ku tak bisa melupakanmu. Aku tak bermakna.